dirimu, tapi kau malah mencintai diriku. Dan ku tak kuasa menahan rasa itu. Aku yang salah membiarkanmu tetap mencintai aku, dan kita bercinta di belakang itu. Sekalipun ku tahu ini menyakitkannya, sudahlah, sudah kita akhiri saja kisah cinta kita. Meskipun sebenarnya aku tak merelakan dirimu untuknya, biarkan cinta kita tak berkisah. Cintaimu, ku takkan rela hancurkan rasa.